ada Mas Denny, ada Mbak Yeni, DC Music, masuk luar biasa. Nelong soroso rasani tangis truning atiku yen kelingan esem kemuyumu laras swara kending tresno gawe kangen atiku tansah eling aku sliramu. Oh ya, bisa jadi dukang masa tenani. Aku ngerti atimu, nanging wis pasti nih aku tu jodohmu. Aduh lah, tu jodohnya siapa ti? ini.